goyak katebak angin. Siga gupay na, kawas gupay na, nulawas ilang. Kasawang deui, nembongan deui, asimung garan muteka honta. Dinalamunan mun seug manehna kiwari aya gigireung meureunan hate moal tagiwur Kiwari ayah gigireun.